orang-orang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di firman-Nya ini tadi. Jauh sebelum mereka muncul, sudah Allah dan Rasul-Nya memperingatkan kita dari mereka. Nah, kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan tentang firman Allah di atas. Beliau menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَالَهُمْ أَصْحَابُ الْخُصُومَاتِ وَالْمِرَاءِ فِي دِينِ اللَّهِ. Adapun ayat Allah yang menyatakan orang-orang yang di dalam hatinya zaihun, ada kebengkokan, ada kesesatan itu, kecenderungan kepada kesesatan, mereka yang disebut oleh Allah di dalam firman-Nya ini adalah ashabul khusumat wal mirati dinillah, orang-orang yang suka mempertentangkan keterangan-keterangan agama satu dengan lainnya, orang-orang yang suka berdebat di dalam agama Allah, juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, beliau radhiyallahu anhu menyatakan, menasihatkan, mastabana laka fa'mal bihi wantabi' bihi wa ma syubbiha 'alaika fa'amin bihi wa kilhu ila 'alimih. Apa yang jelas bagimu di dalam agama ini, fa'mal bih, hendaknya kamu beramal dengannya yang sudah jelas bagimu. Wantabek beh, dan hendaknya kamu mengambil manfaat dengannya. Wama syubbiha alaik, adapun apa yang masih terkaburkan bagimu, tersamarkan bagimu di dalam perkara agama ini, fa'amin bihi wakilhu ila alimih, maka hendaknya kalian beriman saja kepadanya dan serahkanlah hal itu kepada orang yang alim tentangnya. Para ulama, merujuk kepada para ulama. Diriwayatkan dari Utsman bin Hadir, seorang tabi'i, bahwa beliau rahimahullah pernah tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang satu masalah. Maka Ibnu Abbas menasihatkan kepada Utsman bin Hadir rahimahullah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, alaika bil istiqamati wattiba'il adari wa iyyaka wal bid'ah. Wajib atas kamu untuk tetap istiqamah di atas agama ini dan mengikuti al adar, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan hati-hati kamu dari berbagai bid'ah-bid'ah. Para imam di samping mengingatkan kita sebagaimana peringatan Allah dan Rasul-Nya dari sikap bid'ah, sikap zaid, sikap penyimpangan, al-khusumat wal-mirah, yaitu sikap mempertentangkan agama dan memperdebatkannya dengan akal. Di samping memperingatkan dari sikap yang demikian ini, juga beliau-beliau memperingatkan kita agar kita mempunyai sikap sebagai sunni, sebagai seorang yang ahli sunnah dalam perkara agama. Apa yang kamu masih belum jelas, jangan kemudian kamu tawakuf dalam beriman kepadanya. Segala yang datang dari Allah dan Rasulnya imani, walaupun kamu masih belum jelas masalahnya. Selama itu sudah kamu pastikan bahwa itu adalah datang dari Allah dan Rasulnya, imani saja. Dan nanti kamu berusaha mencari kejelasannya tersebut kepada alimnya, orang yang alim tentang masalah tersebut. Tapi selama kamu masih belum mendapatkan kejelasannya itu, yakni sebelum kamu paham masalah tersebut, kamu jangan kemudian menjadikan patokan ketidakpahamanmu itu untuk kemudian tidak beriman kepadanya. Seolah-olah tidak mau beriman kepada agama ini kalau belum mendapatkan kejelasan. Karena mungkin seorang sekarang mendapatkan berita dari Allah dan Rasulnya. Berita itu tidak bisa diragukan tentang kepastiannya. Sekarang umpamanya Rasulullah SAW memberitakan dengan hadis yang sahih, "Idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanzihu washrabal baqi." Atau kama qala Rasulullah SAW, apabila ada seekor lalat nyemplung masuk ke dalam minumanmu, maka hendaknya celupkan lalat itu ke dalam minuman tersebut, kemudian ambil dan buang dan minum sisanya. Hadis ini sahih. Kemudian timbul pertanyaan pada dirimu, loh bagaimana? Lalat itu kan membawa penyakit. Bagaimana justru disuruh nyemplungkan? Kan mestinya dibuang saja minuman itu. Bahkan disuruh nyemplungkan dan kemudian disuruh membuangnya, dan setelah itu diminum sana. Kamu belum mendapatkan kejelasan tentang ini? Kamu jangan jadikan patokan untuk menilai, oh hadis ini tertolak. Jangan. Hati-hati dari sikap yang ini. Imani dulu, yakini bahwa ini adalah benar-benar sebagai perintah dari Rasulullah SAW, dan tunaikan dan yakini ini yang benar, ini yang baik. Adapun kamu belum mendapatkan kepastian kejelasannya secara akalmu, bagaimana sebenarnya masalah tersebut, kamu jangan jadikan sebagai patokan untuk menerima atau menolak sesuatu keterangan agama. Ya, kamu dapat keterangan bahwa bila ada bejana dijilat anjing, maka hendaknya bejana itu dicuci dengan air, dengan pasir 7 kali, dengan apa, air 7 kali dan pasir sekali. Kemudian ada yang bilang, kan sekarang sudah ada alat pembersih anti penyakit dan sebagainya, alat-alat kimia atau cairan-cairan kimia. Bagaimana hal ini? Kamu amalkan dulu apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW, walaupun kamu belum mendapatkan kejelasan masalah tersebut. Yakini bahwa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu bukan dari ketidaktahuannya tentang bahan-bahan kimia. Rasulullah memberi tuntunan demikian dari wahyu Allah. Yakini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu kecuali mesti dari wahyu yang diwahyukan. Yakini itu. Nah, walaupun akalmu belum mendapatkan kepastian tentang kebenaran secara akal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan segera kamu yakini, segera kamu amalkan, dan istiqomahlah kamu di atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di sini dibimbing kita untuk jangan menjadikan akal sebagai hakim terhadap agama. Akal harus tunduk walaupun belum mendapatkan kejelasan. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya dilaksanakan. Kemudian juga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, la tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, fa inna dhalika yuqi'u syakka fi qulubikum. Jangan kalian mempertentangkan ayat-ayat Allah, kitabullah itu sebagiannya dengan sebagian yang lainnya, mempertentangkan ayat dengan ayat, seolah-olah ayat ini bertentangan dengan ayat ini, kemudian dipertentangkan satu dengan lainnya. Jangan kamu perlakukan kitabullah dengan cara seperti itu, karena sikap yang demikian itu juga usyak, menimbulkan kebimbangan dalam hati. Bahayanya. Bagaimana, saat kapan kebimbangan itu muncul? Di saat kamu tidak berhasil berupaya untuk mendapatkan keterangan, kejelasan tentang ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, di situ bahayanya. Ikhwanna fiddin azzakumullah, maka sikap Ahlussunnah Jamaah mengimani seluruh daripada Al-Qur'an itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir adalah kalamullah yang pasti satu dengan lainnya, saling menguatkan dan saling menjelaskan. Al-Qur'an dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih juga tidak mungkin bertentangan satu dengan lainnya. Bahkan As-Sunnah menjelaskan ayat-ayat Qur'an. Itu diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu tidak mungkin satu ayat bertentangan dengan ayat lainnya, dan tidaklah dipertentangkan satu ayat dengan ayat lainnya, tetapi ayat satu dengan ayat lainnya saling menjelaskan. Kemudian juga adanya beberapa ayat-ayat Quran yang telah mansukh, telah terhapus, yakni terhapus hukumnya. Ini diyakini. Nah, coba yang tidur kamu. Wudhu. Iya. Para a'immah menerangkan masalah ini di dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian di dalam perkara hadis dengan hadis yang lainnya, hadis sahih dengan hadis sahih yang lainnya, para imam menulis beberapa kitab-kitab mukhtalaful hadis, Mushkilul Athar dan sebagainya, yang semuanya itu telah diterangkan oleh para imam di dalam menjalankan perintah untuk mengimani kitabullah dan sunnah rasulnya, dan di dalam menerapkan apa yang dibimbing oleh Ibn Abbas dan para a'immah sahabah yang lainnya tentang sikap kita terhadap Al-Qur'an. Iya, mempertentangkan satu dengan lainnya akhirnya akan terjatuh pada sikap apa? Mengimani sebagian ayat, mengimani sebagian kitab, dan mengkufuri sebagiannya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Iyas bin Amir bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, innaka in baqaita fasatara al-Qur'ana ala thalathati asnafi. Kalau kamu masih panjang umurmu, niscaya kamu akan melihat bukti bahwa Al-Qur'an itu dibagi tiga golongan, tiga bagian. Sinfun lillahi wa sinfun lid dunya wa sinfun lil jidali. Sebagiannya adalah untuk Allah, sebagiannya untuk dunia, dan sebagiannya untuk jidal. Kemudian dituntunkan la tukhasimu bil qur'ani wa khasim bis sunnah. Janganlah kamu berdebat dengan Al-Qur'an, tetapi hendaknya kamu berdebat dengan sunnah. Dan dibawakan pula setelah itu keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innahu sayati qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an. Sesungguhnya akan datang satu kaum di belakang hari yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat syubhat di dalam Al-Qur'an. Faquduhum bisunani, maka bantahlah mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ashabas sunani a'lamu bikitabillah. Karena orang yang berpegang dengan sunnah itu, orang yang berilmu dengan ilmu sunnah itu, a'lamu bikitabillah, adalah orang yang lebih alim, paling alim tentang kitabullah. Nah, ikhwan fi din azakumullah, di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Al-Qur'an itu, kata beliau, dibagi dalam tiga bagian. Sebagiannya lillah, diterangkan sekian banyak ayat-ayat yang membimbing kita untuk memurnikan ibadah untuk Allah semata. Diterangkan ayat-ayat yang isinya memperkenalkan siapa Allah kepada kita, sifat-sifatnya, dan sebagainya. Ini semua ayat-ayat lillah. Sebagian lagi adalah lid dunia, diterangkan dalam ayat-ayat itu bagaimana cara kita mengatur kehidupan dunia, bagaimana untuk mendapatkan, mengatur perekonomian, bagaimana mengatur perkara politik, bagaimana mengatur perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Sebagian lagi lil jidal, bahwa di dalam ayat-ayat Quran, di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat untuk membantah berbagai perdebatan atau pertentangan ahlul jidal, apakah itu dari ahlul kitab, di dalam melontarkan berbagai syubhat mereka, berbagai kekaburan-kekaburan mereka, Allah menyediakan ayat-ayat untuk membantah itu semua. Juga terdapat ayat-ayat untuk membantah berbagai syubhat para munafikin dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah, lengkap padanya. Nah, yang sekali lagi ini semuanya adalah hujjah. Sebagai hujjah, dan hujjah itu adalah senjata bagi ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, dibawakan pula di sini keterangan dari Makhruq, seorang tabi'i, bahwa Makhruq menyatakan, ma ahadun min ashabil ahwa'i illa fil qur'ani ma yaruddu alaihim walakinna la nahtadi lah. Tidak ada seorang pun dari ashabul ahwa, dari ahlul bid'ah, orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsu, tidak seorang pun dari mereka kecuali mesti di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang membantah mereka. Nah, walakinna la nahtadila, akan tetapi kita tidaklah, kita ini dibimbing untuk kepada yang demikian, atau kita tidak mendapatkan seluruh keterangan-keterangan, seluruh ayat-ayat mana yang merupakan apa hujjah terhadap ahlul ahwa itu, kecuali orang yang alim, orang yang berilmu. Hal ini yang dikatakan Masruq ini, tabi'i besar ini, rahimahullah, telah terbukti sekian ratus tahun setelah beliau, 200 tahun setelah itu, datang seorang yang bernama Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah. Beliau ini adalah termasuk murid senior Imam Syafi'i rahimahullah. Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah, ketika zamannya Khalifah Al-Ma'mun yang memaksakan, sebagaimana yang diterangkan tadi, memaksakan asas tunggal berbangsa dan bernegara, yang asas ini adalah asas kafir, asas kufur wal bid'ah, yaitu asas Mu'tazilah, yang antara lain menyatakan bahwa Al-Quran makhluk. Sehingga di zaman Al-Ma'mun, para a'immah ahlus sunnah jamaah, sebagian mereka dibunuh karena menolak asas ini, sebagian mereka dipenjarakan dan disiksa di penjara, sebagian mereka dikejar-kejar. Waktu itu Abdul Aziz Al-Kinani melihat kenyataan demikian, dia akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, beri saya kesempatan untuk berjumpa dengan Bishr al-Marisi, tokoh dari mereka, tokoh daripada mereka yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, Jahmi, Mu'tazili, beri saya kesempatan untuk berjumpa dengannya di hadapan Khalifah Al-Ma'mun untuk saya membantai segala argumentasi dia dalam membela kebid'ahannya itu. Doanya seperti itu, Abdulaziz Al-Jilani. Sampai suatu hari dia mengajak anaknya yang kecil datang ke Masjid Jami' Baghdad, yang di situ Khalifah Al-Ma'mun dan segenap pejabat-pejabat pemerintah dan rakyat bersolat Jumat padanya. Abdul Aziz memberitahu anaknya, "Wahai anakku, kamu sholat di shof yang jauh di sana, yang belakang. Nanti saya akan sholat di shof depan. Nanti kamu saya panggil, berdirilah dan mulailah kita akan dialog." Begitu imam salam dari sholat Jumat itu selesai sholat Jumat, langsung Abdul Aziz Al-Kinani berdiri di depan umum dan teriak dia memanggil anaknya, "Ya Ibni." Anaknya berdiri di belakang sana, "Labbaik wa sa'daik ya walidi." Maka Abdul Aziz bertanya, "Wahai anakku, apakah yang kamu katakan tentang Al-Quran?" Maka anaknya ini teriak dari belakang sana sekeras-kerasnya, "Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk." Bubar semua hadirin di masjid itu, lari ketakutan dengan pernyataan anak kecil ini. Ditangkap oleh para pengawal khalifah, diborgol, dan kemudian subhanallah akhirnya perdana menteri waktu itu mempunyai ide untuk menantang Abdul Aziz Al-Kinani berdebat dengan Bishr Al-Marisi di hadapan khalifah. Allah masukkan ide seperti itu pada diri Perdana Menteri. Nah, akhirnya hal ini dirundingkan kepada Khalifah dan Khalifah menyepakati sebagai moderatornya, dan terjadilah perdebatan itu, dan di situ ditunjukkan bahwa Abdul Aziz Al-Kinani hanya berpegang dengan ayat-ayat Quran. Semua pikiran-pikiran Bishr Al-Marisi, pikiran-pikiran bid'ah Bishr Al-Marisi itu semuanya dibantah hanya dengan ayat-ayat Quran, dan gugur semuanya itu. Allah memberikan ilmu kepada Taqibah Mansurah untuk merontokkan semua apa yang dikatakan argumentasi-argumentasi ahlul ahwa dengan firman-firmannya, sebagaimana yang dikatakan Masruq tadi. Setiap ahli bid'ah mesti mendapati bahwa ayat-ayat Quran itu membantah pikiran dia. Dipakai ayat-ayat itu, nih bantahan langsung. Dan semua itu dirinci oleh Bishr Al-Marisi setelah mendapatkan permintaan-permintaan dari rakyat, dari kaum muslimin untuk menceritakan isi perdebatan itu. Akhirnya Bishr Al-Marisi menulisnya dalam kitab Al-Haidah, dirinci satu persatu berbagai pikiran bid'ah itu dengan sangat menakjubkan. Dan ternyata ayat-ayat Quran berisi bantahan. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi, bahwa ayat-ayat Quran itu dibagi tiga, sebagiannya untuk Allah, sebagiannya untuk dunia, dan sebagiannya untuk jidal. Dengan pengertian seperti ini, bukan jidal, dengan pengertian seperti ahlul ahwa. Di sini ada perbedaan persepsi tentang masalah jidal itu. Yang satu persepsi dari kalangan kaum falasifah, kaum filosof dari ahlul ahwa, yaitu mereka mempertentangkan ayat dengan ayat, itulah namanya jidal. Sedangkan jidal dalam pengertian ahli sunnah, pengertian salafus saleh, ialah menjadikan Al-Quran wa sunnah itu sebagai senjata bantahan terhadap berbagai kebatilan-kebatilan ahlul bidah. Terlalu banyak nasihat-nasihat terakhir dikumpulkan semuanya itu dalam berbagai kitab-kitab manhaj. Iya, para imam di samping menulis tentang kitab-kitab tafsir-tafsir Quran dan hadith-hadith Nabi serta tafsir serta syarah-syarah hadith itu, beliau-beliau juga menulis kitab-kitab khusus, yaitu dalam perkara manhaj, berisi bantahan lengkap terhadap berbagai pengkaburan pemahaman dari ahli bidah dulu. Dan yang semuanya itu saya tekankan tadi, muncul di zaman ini, yang sesungguhnya itu adalah barang loakan yang sudah enggak laku 1000 tahun yang lalu, kemudian dipoles lagi, kemudian diperdagangkan lagi di zaman ini, di kala kaum muslimin bodoh, jauh dari ilmu, jauh dari semangat untuk talabul ilmi. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kesempatan sisa waktu ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan? Nah, afwan Ustaz, dari kajian Ustaz, apa yang jadi misi utamanya yang bisa kita lakukan terhadap pemahaman yang sudah mengerak di kalangan umat Islam saat ini? Nah, sebagaimana yang sudah dimintakan oleh panitia kepada saya dan dicantumkan judul itu di dalam apa? Sebaran ya, brosur, bahwa saya diminta untuk membahas masalah kerusakan filsafat dan apa saya persiapkan materi tersebut. Kemudian saya sampaikan dari pagi tadi sampai siang ini ialah bahwa sungguhnya sebagai peringatan bahwa filsafat itu telah banyak merusakkan orang-orang terdahulu dan merusakkan orang-orang sekarang, dan ini adalah bid'ah, senjatanya ahli bid'ah ya, untuk menghadapi orang-orang bodoh ahlus sunnah atau orang-orang bodoh kaum muslimin. Maka diperingatkan bahwa senjata ini baru akan laku kalau sudah kaum muslimin jauh dari ilmu yang diwariskan oleh para imam. Maka di sini dua misi. Misi pertama memperingatkan tentang kebejatan filsafat ini, yang dalam hal ini ialah untuk dipakai guna mengukur kebenaran atau kebatilan ya, untuk mengadili agama. Kebejatan filsafat ini, peringatan tentang bahaya ini dan haramnya untuk mempelajari filsafat ini. Yang kedua ialah bahayanya kaum muslimin kalau mereka mengabaikan keharusan belajar agama, karena akan diancam oleh musuh-musuh mereka yang musang berbulu ayam, menampakkan seolah-olah sebagai penasihat terhadap kalian padahal dia musuh kalian. Ini akan muncul kalau kalian dalam keadaan jauh dari ilmu agama, harus menghadapi bahaya-bahaya bid'ah tersebut dengan ilmu agama dan harus belajar dengannya. Wallahu a'lamu bissawab. Mana minta dijelaskan masalah zakat yang berjalan pada jamaah-jamaah hizbi, yaitu dengan ketentuan 2,5% dari penghasilan yang diambil pada awal bulan bagi pegawai pemerintah dan swasta, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat karena sudah dicicil setiap bulan. Nah, apa yang dilakukan di sini sering dinamakan zakat profesi. Dan zakat profesi ini adalah bid'ah yang disosialisasikan, dimasyarakatkan oleh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya Fiqhuz Zakat. Nah, ini bid'ah yang demikian ini diambil oleh Yusuf Qardawi dari bukunya Khomeini. Ya, karena memang Yusuf Qardawi adalah salah satu pengagum berat Khomeini. Ya, Dajjal Tahut Iran yang alhamdulillah telah mampus, diambil dari kitab Tahrirul Wasilah tulisannya Khomeini, yang di situ Khomeini menguraikan humus, masalah humus, konsep humus. Yang di sini ialah pengambilan zakat melalui konsep ini, dan kemudian Khomeini membuat perincian tentang humus ini, dan terakhir Khomeini menentukan bahwa humus itu ialah sekarang bisa ditunaikan untuk dibayarkan kepada negara, yaitu dibayarkan kepada perjuangan, waktu itu disebutkan perjuangan, dalam bentuk 2,5% dari setiap penghasilan kita. Akhirnya oleh Yusuf Qardawi diambil prinsip ini, diterangkan pengambilan Yusuf Qardawi bid'ah ini dari Khomeini, yaitu di dalam bukunya apa yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Prioritas Gerakan Islam, yang diterbitkan, pernah diterbitkan dalam bentuk 2 jilid tipis dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku itu Yusuf Qardawi menyatakan kekagumannya kepada perjuangan Khomeini, dan antara lain yang mendorong kekagumannya ialah konsep humus Khomeini ini tadi. Sehingga katanya Yusuf Qardawi, dengan itu para mullah, para ayatullah itu tadi, tidaklah mereka menyandarkan dirinya pada pembayaran negara terhadap para kiai itu tadi, para ulama itu tadi, tetapi betul-betul menyandarkan diri dari pemberian atau penarikan humus dari kaum muslimin sendiri. Kekaguman Yusuf Qardawi ini kemudian akhirnya menyebabkan dia mengambil konsep bid'ah dari Khomeini itu dan dipasarkan melalui kitabnya Fiqhuz Zakat. Ini adalah perbuatan bid'ah. Kalau dikatakan ini adalah cicilan setiap bulan bagi zakat, perlu diketahui zakat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah dengan apa itu, bahwa harus ada nisab dan harus ada zakat mal, itu harus ada nisab, harus ada haul. Nisab batas minimal zakat apa harta itu untuk mulai dikeluarkannya, dikeluarkan zakatnya. Haul artinya sudah berputar 1 tahun dan masih dalam batas minimal itu tadi. Nah, maka harus dikeluarkan zakat. Itu di dalam sunnah. Di dalam sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan zakat profesi ini tidak ada nisab, tidak ada haul. ini. Maka kalau dikatakan sebagai cicilan setiap bulan, kalau memang ternyata waktu itu dia adalah sebagai pihak yang wajib mengeluarkan zakat, ya, di saat itu maka dihitung apakah dia sudah nisab, sudah haul. Kalau sudah memang nisab dan haul, dihitung kewajiban dia mengeluarkan zakat tersebut. Nah, kalau dia bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat, maka tidak ada cicilan itu tadi. Nah, cicilan 2,5% itu kalau namanya cicilan, itu tidak memakai ukuran 2,5% atau berapa persen, tapi berapa saja yang kamu mau mencicil sampai setahun, boleh nanti diukur, apa, dihitung cicilan itu apakah sudah melampaui ketentuan zakat, keharusan mengeluarkannya atau belum. Jadi setiap tutup tahun, tutup buku, dihitung harta itu, hitung dulu, bukan cicilannya dulu yang dihitung, tapi harta itu dihitung semuanya, baru setelah itu diketahui, oh kamu wajib mengeluarkan zakat dari hartamu 1 juta, baru setelah itu dihitung cicilannya. Berapa cicilannya yang sudah dikeluarkan ketika dia mulai wajib mengeluarkan zakat sampai datang tahun berikutnya, bukan ketika dia belum wajib zakat terus mencicil untuk nanti kalau sudah wajib zakat sudah enggak keluarkan zakat lagi. Lah, tidak demikian hitungannya, ialah ketika dia sudah mulai wajib zakat dihitung cicilan itu untuk pembayaran zakat tahun berikutnya. Nah, jadi jelas ini akan menimbulkan kekaburan tentang masalah cicilan zakat. Nah, dan cicilan itu tidak wajib, adalah perkara mubah kalau memang orang itu sudah wajib zakat. Maka kalau mengeluarkan 2,5% dari penghasilan itu diyakini sebagai zakat, bahada bid'ah. Kalau diyakini sebagai cicilan zakat, kalau dia dalam keadaan yakin memang dia sudah wajib mengeluarkan zakat, pada tahun pertama dia sudah keluarkan, tahun kedua dia mencicil untuk tahun kedua itu, nah ini perkara lain. Nanti kalau ternyata lebih ya dikembalikan lagi kepada orang itu, ternyata lebih. Nah, atau kalau kurang ya ditambahi sisanya. Nah, itu masalah lain. Tapi kalau 2,5% itu diyakini sebagai pengganti zakat, fahada bid'ah. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Yang mana? Nah, zakat mal maksudnya. Zakat mal. Zakat itu ada zakat mal. Cicilan dari gaji atau dari penghasilan apa saja atau dari apa saja. Pokoknya kalau dia sudah awal pertama sudah terkena wajib zakat bayar, maka ketika masuk kepada tahun kedua mau mencicil boleh. Tapi ingat, nanti dihitung waktu penutupan buku itu di akhir tahun nanti ketika mau bayar zakat periode kedua. Nah, ini namanya zakat mal. Adapun masalah zakat ziraah, masalah pertanian, ada lagi perhitungan prosentasinya. Masalah zakat tijarah perdagangan, ada lagi perhitungan prosentasinya. Itu semuanya ada masing-masingnya. Ada zakat fitrah, ada zakat, ya ini zakat itu berbagai macam. Yang ditanyakan di sini ialah zakat mal yang kalau itu kemudian dijadikan sebagai perbuatan zakat dalam bentuk 2,5% setiap dapat gaji, kemudian dengan itu menggantikan kedudukan zakat, fahada bid'ah. Kalau dikatakan cicilan, ya harus melakukan tiap tutup buku penghitungan harta. Harta yang dikenai zakat itu apa? Yaitu harta yang selebihnya dari kebutuhan dia, kebutuhan rumah. Ini tidak dikenai zakat. Kalau dia punya rumah sewaan untuk menjadi penghasilan, nah itu yang dikenai zakat. Ya. Nah, kebutuhan mobil, mobil untuk tumpangan dia. Kalau lebih dari itu, yaitu dia punya mobil yang lebih dari itu, yaitu untuk keperluan dagang, keperluan apa, tijarah, nah itu dikenai zakat kelebihannya. Tapi yang menjadi kebutuhan dia, jadi harta itu dipotong untuk keperluan makan setahun itu dan sebagainya, keperluan-keperluan pokok. Setelah itu selebihnya dihitung apakah sudah sampai nisab apa belum. Itu kalau zakat dalam sunnah. Nah, ya. Ada pertanyaan, mohon Ustaz sebutkan.